Kita artikan, kufur itu apa, pada sekalian? Apa itu kufur? Kufur itu di dalam kamus bahasa Arab artinya adalah as-sitru wa taghtiyah. Sitr, sitr itu adalah misalnya sitar, ya. Sitar artinya apa? Kenapa kita pasang sitar? Supaya tertutup, betul tidak? Tidak langsung kita terhalang pandangan kita dari memandang yang berada di balik sitar itu, betul tidak? Itu namanya sitar. At-taghtiyah, at-taghtiyah itu penutup. At-taghtiyah artinya penutup. Yang ditutup maka dia akan tertutup, karena tertutup maka tidak akan kelihatan, betul tidak? Jadi orang disebut kafir karena orang itu menutup diri atau menutup kebenaran, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran itu, betul tidak? Dia memasang tabir antara dia dengan kebenaran, sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran, sehingga dia tidak sampai kepada kebenaran. Itu hakikat kekufuran. Nah, tetapi secara istilah para ulama mengatakan kufur adalah as-sitru wa juhudil haqqi wa inkaru, yaitu seseorang membangkang, mengingkari kebenaran. Sudah tahu bahwa itu benar, tetapi dia tidak mau meyakininya. Sudah tahu bahwa itu adalah benar, tapi dia menutup diri dari kebenaran itu. Sudah tahu itu adalah benar, tetapi dia adalah tetap tidak mau mengakui kebenaran itu. Itu berarti kufur. Orangnya disebut kafir. Karena kafir dalam bahasa Arab itu isim fa'il, pelaku. Kafara fi'il madhi, kufrun masdarnya, kafir orangnya. Begitu. Jadi kalau orang Indonesia mengatakan orang-orang kafir, itu betul. Tapi kalau perbuatan, tidak boleh mengatakan perbuatan kafir, salah. Yang benar adalah perbuatan kufur. Orang kafir berbuat kufur, itu benar. Tapi kalau orang kafir berbuat kafir, salah. Jadi kadang-kadang kita pengucapan dalam bahasa Indonesia itu adalah karena tidak mengenal nahwu dan sorof, ya, bahasa Indonesia, maka biasanya berbicaranya adalah tanpa kaidah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takfir? Takfir apa artinya? Kata para ulama, takfir itu adalah nisbatuhu ilal kufri bisighatil khabar, anta kafir. Mengatakan seseorang dengan berita bahwa fulan kafir, itu kan berita, betul tidak? Si A kafir, itu kan berita. Jika ada orang yang mengatakan A kafir, maka orang yang mengatakan itu telah mengkafirkan si A. Begitu. Jelas. Dua. Au bisighatin nida, nahu ya kafir, atau dengan seruan. Misalnya si B mengatakan pada si A, atau si A mengatakan sampai si B, A kepada si B, ya kafir. Begitu. Wahai orang kafir. Berarti si A telah mengkafirkan si B. Jelas? Karena dia telah memanggil dengan panggilan orang kafir. Tiga. Au bi'tiqadi dzalika fihi ka'tiqadil khawarij takfiru mu'minina bidzunub. Atau adanya satu keyakinan terhadap seseorang bahwa orang itu adalah kafir. Karena misalnya seperti misalnya dilakukan oleh orang khawarij. Orang khawarij itu, para jemaah sekalian, adalah orang yang mengkafirkan orang yang berbuat dosa. Jadi orang apabila berbuat dosa, kafir menurut orang khawarij. Jadi jangan kita seperti ini. Tidak semua dosa lalu orang akan menjadi kafir. Tidak setiap kufur langsung pelakunya menjadi kafir. Ini penting. Seseorang melakukan kekufuran, seseorang mengatakan kekufuran, tidak langsung orang itu kemudian menjadi kafir. Secara hukum harus melalui proses-proses syar'i. Nah, tetapi pada sekalian itu yang disebut dengan definisi. Definisi itulah begitu. Memberitakan, menyatakan si fulan kafir, itu berarti mengkafirkan. Memanggil si fulan bahwa fulan, wahai orang kafir, berarti dia adalah mengkafirkan si fulan ini. Ketika meyakini bahwa si fulan ini karena dia berbuat dosa, maka dia kafir. Itu seperti yang dilakukan oleh orang khawarij, dan itu adalah berbahaya. Nah, itu yang dimaksud dengan takfir. Mudah-mudahan jelas. Jadi kafir, kufur, takfir, ya. Nah, apabila pengkafiran itu tidak benar, apabila pengkafiran itu tidak benar, maka ada tiga di sini. Kembali kepada orang yang dikafirkan, kembali kepada orang yang mengkafirkan, kembali kepada kaum muslimin. Dampaknya, para sekalian, ya. Dampak dari mengkafirkan itu jangan dianggap remeh. Semuanya besar-besar. Satu, akan kembali kepada orang yang dikafirkan, yaitu tidak berkonsekuensi hukum. Kembali kepada yang dikafirkan. Yaitu apa? Di sini. Orang apabila dia murtad, kafir, para sekalian, satu, tidak boleh dinikahkan dengan kaum muslimin. Namanya juga kafir, betul tidak? Ketika orang dikafirkan, fulan kafir, berarti bisa jadi harus cerai dari istrinya. Betul tidak? Berarti dia punya istri kafir atau punya suami kafir. Ini harus diperhitungkan oleh kita. Tidak boleh asal mengkafirkan gitu saja. Ketika mengatakan si A kafir, berarti dia itu cerai dengan istrinya atau tidak? Begitu. Atau diterima enggak lamarannya menjadi menantu? Begitu. Karena dia kafir. Itu bermasalah. Dua, kalau mati disolatkan atau tidak? Karena orang kafir tidak disolatkan. Jadi ketika kita mengatakan fulan kafir, enggak boleh sembarangan. Karena dia akan berkonsekuensi, orang itu tidak berhak untuk disolatkan. Bukan kecil. Tiga, dikuburnya juga bukan di kuburan kaum muslimin. Kuburnya di kuburan orang kafir. Nah, lalu bagaimana? Ini adalah hukum-hukum dunia, teman-teman sekalian. Keempat, berhak mendapat barok. Barok maksudnya adalah kita benci dan kita putus hubungan kita dengan dia. Begitu. Bila perlu kita tidak berjualan dengan dia. Bila perlu kita harus benci sama orang itu, kita putus. Misalnya adalah hubungan silaturahmi dengan orang itu, karena orang itu sudah kafir. Ini konsekuensi, teman-teman sekalian. Bukan urusan ringan. Jadi orang itu barok. Dibenci dan diputus, tidak lagi berhak mendapat pertolongan, tidak lagi berhak mendapat cinta. Karena wala itu artinya adalah cinta, mahabbah dan nusrah, pertolongan. Ketika orang itu dibarok, maka yang ada adalah bughdhu wal adawah. Dia adalah benci dan dia adalah menjadi musuh. Begitu. Makanya ikhwan sekalian, kalau orang sudah mengkafirkan orang lain, maka dia akan muncul kebencian, benci. Ya antum misalnya yang mudah-mudahan tidak ada yang mengkafirkan orang, betul tidak? Tapi kalau antum sudah dikafirkan oleh orang lain, maka orang yang mengkafirkan antum itu sudah putus dari antum. Enggak senyum gitu ya, enggak tegur sapa, putus saja gitu. Sudah kafir kok, betul tidak? Gitu. Nah, jadi ini hati-hati, berangkat. Ini konsekuensi. Berikutnya, tidak mewariskan dan tidak pula mewarisi. Al-kafir itu la yaris wa la yuras. Orang apabila sudah kafir, dia kalau mati tidak mewariskan. Dan kalau orang tuanya mati atau yang lain, dia tidak mewarisi. Ini hukum semuanya dunia. Belum lagi hukum akhirat. Wah, hukum akhirat berat. Lihat dalam surat Ali Imran ayat 91. Allah berfirman, innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iqtada bih ulaika lahum azabun alim wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, innal ladzina, sesungguhnya orang-orang kafaru yang kafir, wamatu dan mati, wahum kufar, sedangkan matinya dalam keadaan kafir, dia mati dalam keadaan kafir. Kata Allah, tidak akan oleh Allah diterima seorang pun dari mereka mil'ul ardi dhahaban, sepenuh bumi emas. Kalau misalnya bumi ini semuanya isinya emas, walau iftada bihi, kemudian dipakai jadikan tebusan supaya orang itu selamat masuk surga, Allah tidak akan terima itu. Kira-kira mungkin gak pak bumi ini jadi emas? Bumi ini kita jadikan emas, mungkin gak? Bagi Allah mungkin lah, betul tidak? Tapi bagi kita, siapa yang bisa memungkinkan bahwa bumi ini jadi emas? Artinya ini adalah merupakan suatu mustahil. Tidak mungkin orang lalu kemudian akan bisa menyelamatkan diri, karena dia sudah kafir. Bahkan kata Allah, ulaika lahum azabun alim, mereka berhak atas azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak punya penolong. Wah, sudah kandas lah, tidak ada harapan sedikit pun sebetulnya. Orang apabila sudah kafir, dia berhak atas azab. Para sekalian, pikirkan baik-baik bahwa ketika kita mengatakan fulanun kafir, ini artinya jelas di akhirat itu orang itu akan berhak mendapatkan azab yang pedih. Jadi bukan urusan kecil. Urusannya akhirat, neraka ini. Lihat dalam surat Al-Maidah ayat 5. Kata Allah SWT, "Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang kafir, maka dia gugur amalannya. Sudah habis, kandas. Dia mungkin pernah zakat, dia mungkin pernah saum, dia mungkin pernah itikaf, dia mungkin pernah haji, karena dia dihukumi kafir, orang itu sama sekali tidak berhak atas semua pahala itu. Gugur amal semuanya itu, dan di akhirat kelak dia akan menjadi hanya orang-orang yang merugi. Jadi, pada sekalian perhatikan, kalau orang menghukumi orang lain kafir, konsekuensinya ini, orang itu akan merugi. Jadi tidak hanya gampang, kafir, kafir, gitu. Bukan. Ingat, ini konsekuensi ini adalah konsekuensi yang besar. Nah, gitu. Lihat surat Fatir. Kata Allah, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur." Kami tidak akan memberikan keringanan siksa kepada mereka orang-orang kafir dari azab jahannam. Begitulah balasan pantas bagi orang-orang yang kafir. Para sekalian, jahannam tidak akan diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kekufuran itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah tsumma matu wa hum kuffar." Orang-orang kafir lalu menghalang-halangi dari jalan Allah, karena bisa jadi para sekalian. Misalnya begini. Orang dihukumi kafir. Betul tidak? Dihukumi kafir. Maksudnya dikafirkan. Karena dia dikafirkan, berarti konsekuensi berikutnya, apa yang diupayakan dan apa yang didakwahkan oleh orang yang dikafirkan itu sama dengan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan mengajak orang lain kepada kekufuran. Betul tidak? Misalnya seseorang dikafirkan, ya ini pengulangan saja. Kemudian orang itu mengajari orang lain, maka orang yang mengkafirkan itu akan menganggap bahwa dia mengajari kekufuran. Betul? Mengajari kekufuran atau menghalangi kebenaran yang dia anggap yang mengkafirkan itu. Dan itu adalah kata Allah, mereka tidak akan diampuni. Falayaghfirallahu lahum. Allah tidak akan mengampuni sama sekali mereka itu. Jadi serius, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengkafirkan seseorang, sebenarnya kita sedang mengatakan bahwa semoga kamu tidak diampuni Allah sama sekali. Ini harus diingat. Nah, para sekalian, ketika terjadi salah takfir, maka ini yang harus jadikan sebagai landasan. Catat baik-baik, tidak boleh sembarang mengkafirkan. Nanti kalau salah, maka seperti yang Allah firmankan dalam ayat ini. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 94. Kata Allah SWT, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza darabtum fi sabilillah," jika kalian berjihad di jalan Allah, "fatabayyanu," maka tabayyunlah. Pastikan betul siapa yang akan kamu bunuh itu, siapa yang akan kamu perangi itu, pastikan betul. Tabayyanu. Ini mau perang nih orang sekalian. Saya ulangi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian pergi berjihad di jalan Allah, darabtum fi sabilillah, maksudnya berjihad fi sabilillah, fatabayyanu, maka tabayyunlah oleh kalian. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kamu sekali-kali mengatakan kepada orang yang memberikan pernyataan kepadamu assalam, lalu kemudian kamu memvonis orang yang mengatakan assalam itu, kamu bukan mukmin. Nah, kalau kamu bukan mukmin namanya apa? Kafir. Kalau kafir, halal darahnya. Betul tidak? Ini jihad. Jadi yakinkan betul bahwa orang itu adalah halal darahnya. Jadi jangan salah-salah. Tabdahuna aradul hayati dunia. Kenapa kamu terburu-buru mengkafirkan orang? Apa kamu yang dicari kehidupan dunia? Begitu kata Allah. Fa indallahi maghanimu katsir dan seterusnya. Jadi kata Allah diakhiri, fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira. Lakukan tabayyun. Sungguhnya Allah Maha tahu atas apa yang kalian kerjakan. Jadi para sekalian, tidak boleh sembarang mengkafirkan orang. Karena apa? Orang yang sedang perang saja harus diyakinkan bahwa dia ini adalah halal darahnya. Kalau orang itu mengatakan assalam, sudah, kamu jangan memvonis orang itu bukan mukmin. Jadi maka ini ada dalam sejarah seperti Ammar bin Yasir dan lain-lain. Rasul masalah murka pada saat ketika orang itu adalah mau dibunuh, kemudian mengatakan la ilaha illallah, lalu dibunuh karena dianggap bahwa dia mengatakan la ilaha illallah itu untuk berlindung diri supaya dia tidak dibunuh, betul? Makanya ketika dibunuh, Rasul marah. Qatalu, qatalahumullah. Rasul marah. Sedemikian rupa mengkafirkan itu adalah bukan perkara yang kecil.